Lain kali dosa lagi, menyesal lagi, tobat. Itu nafsu lawamah. Kalau terus maksiat, ibadahnya enggak, atau jarang, atau melang betong, dan seterusnya, ini masuk nafsu ammarah. Berkata Ibnu Abil Izzi, pensyarah Aqidah Tuhawiyah, setelah menjelaskan tiga macam jenis nafs ini, jiwa ini, kata beliau, "Wattahqiqu annaha nafsun wahidah laha sifat, fahiya ammarah bisu, fa'idha aradaha al-iman, saras lawamah, taf'alu al-zam, thumma talumu sahibuha, talumu bata, talawama bainal fi'li wa tar, fa'idha qawal iman saras mutmainnah." Kata Ibnu Abil Izz dalam syarah Aqidah Tuhawiyah, bahwa nafas itu, satu jiwa, itu mempunyai beberapa sifat. Pertama, mungkin nafsul ammarah, sifat ammarah, memerintahkan kepada kejelekan. Lalu apabila ditentang kejelekan itu oleh iman yang dimilikinya, kata hawa nafsu, ayo kita berbuat anu jelek, mabuk, umpamanya judi, atau yang sebangsa dengan itu. Pas akan melakukan jiwa itu dosa. Jangan, nanti ada balasan. Kalau demikian berarti jiwanya masuk jiwa lawamah. Dia berbuat dosa, tetapi setelah berbuat dosa dia menyesal, mencela dirinya sendiri. Jadi dia selang-seling, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang meninggalkan kebaikan itu. Kadang-kadang berbuat jahat, kadang-kadang taubat dari perbuatan jahat. Tapi kalau iman mendominasi dirinya kuat, maka jadilah jiwa itu menjadi mutmainnah. Ini bisa dilihat di dalam syarah Aqidah Tuhawiyah halaman 445. Selesai sudah penjelasan tentang jenis-jenis nafs. Lalu timbul pertanyaan, hal tamutun nufus, apakah jiwa ini bisa mati? Ruh itu bisa mati? Kita sudah tahu perbedaan ruh dengan jiwa. Yaitu, kalau jiwa berarti masih nempel di badan. Tapi kalau sudah berpisah dari badan disebut ruh. Bendanya itu-itu juga. Sekarang ruh atau jiwa apakah bisa mati? Menjelaskan tentang hal ini berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau, wal arwahu makhluqatun bila syakkin wa hiya la ta'dumu wa la tufni aw wa la tafni walakin mautuha bi mufaraqatil abdan wa inda nafhati thaniyah tu'adul arwah ila al abdan. Kata Ibn Taymiyyah, ruh-ruh itu makhluk tanpa diragukan. Dia ini tidak akan hilang dan tidak akan rusak, tidak akan fana, tidak akan binasa. Akan tetapi mautnya ruh itu dengan berpisahnya ruh itu dari badan. Berpisah dari badan berarti disebut ruh itu mati. Dan ketika ditiup sasangkala yang kedua, sangkakala atau sangkala? Sangkakala, ya bolehlah keiwan ini. Ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, yaitu dibangkitkannya semua makhluk, maka ruh ini dikembalikan kepada badannya masing-masing. Penjelasan Ibn Taymiyyah ini beliau nyatakan dalam Majmu'ul Fathaw juz 4 halaman 279. وقد تعرض الشارح الطهاوي لهذه المسألة فقال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قالوا وقد دل على ذلك al-ahadithul dalatu ala na'imil arwah wa azabiha ba'dal mufaraqa ila ayyurji'ah allahu fi ajsadiha. Kata muallif, pensyarah akidah Tuhawiyah Ibnu Abil Izzi telah membahas masalah ini. Beliau berkata, manusia ikhtilaf apakah ruh itu mati atau tidak. Kelompok pertama menyatakan ruh itu mati karena dia jiwa. Menurut Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Maka apabila malaikat saja mati, malaikat juga mati, maka jiwa manusia tentu saja lebih utama untuk mengalami mati. Malaikat saja mati, apalagi jiwa manusia. Ini kelompok pertama. Berkata kelompok yang kedua, la tamutul arwah. Ruh-ruh itu tidak mati. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk kekal. Hanyalah yang mati itu badan. Setelah ruh dicabut dari badan, mati si badan itu. Ruhnya sendiri tidak mati. Mereka berkata hal itu ditunjukkan oleh beberapa hadis yang menyatakan bahwa ruh merasakan kenikmatan dan mengalami azab setelah berpisah dari badan. Setelah berpisah dari badan mengalami nikmat kalau dia mukmin, dan mengalami azab kalau dia kafir, sampai oleh Allah dikembalikan kepada jasadnya. Jadi ada beberapa kelompok tuh. Dua. Satu menyatakan mati. Hujahnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Juga malaikat mati, apalagi ruh. Kelompok kedua menyatakan tidak, karena ruh dia kan diciptakan untuk kekal. Kemudian setelah berpisah dari badan, ruh itu mendapat nikmat dan disiksa. Itu berarti hidup. Mana yang benar was-shawab? Ayyuqala mautun nufus wa mufaraqatuha li ajsadiha wa khurujuha minha. Fa in urida bi mautiha hadzal qadar fa hiya dha'iqatul maut. Wa in urida annaha ta'dumu wa tafni bil kulliyah fa hiya la tamutu bi hadzal i'tibar. Bal hiya baqiyatun ba'da khalaqaha fi na'imin aw fi 'adzabin. Wa qad akhbara subhanahu anna ahla al-jannah la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Wa tilka al-mauta hiya mufaraqatu ar-ruh al-jasad. Yang benar adalah matinya ruh ketika ruh itu berpisah dari jasad dan keluar dari jasad. Ruh mati, jasad mati, dua-duanya mati. Kalau matinya ruh itu diartikan demikian, maka ruh mengalami mati. Fahiya dha'iqatul maut. Matinya itu dengan arti berpisah dari badan. Tapi kalau yang dimaksudkan matinya ruh itu binasa, rusak, hilang, maka ruh tidak mati dengan arti mati seperti itu. Ruh akan kekal setelah dia diciptakan, baik kekalnya dalam kenikmatan karena dia ruh orang mukmin ataupun dalam azab. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang ahli jannah, ahli surga. Kata Allah, mereka tidaklah mengalami kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia. Yang dimaksud kematian pertama dulu adalah ketika ruh ini berpisah dari jasad. Ini penjelasan tentang ini oleh yarhamukallah, oleh Ibnu Abil Izlam Syarah Aqidah Tuhawiyah halaman 446. Dengan demikian, kalau ruh dianggap mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka arti mati ruh tidak sama dengan arti mati jasad. Ruh itu matinya adalah ketika berpisah dari jasad. Sekalipun setelah itu mengalami kenikmatan dan azab. Tapi tetap itu dianggap mati berdasarkan ayat. Mereka di surga tidak lagi mengalami kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia ketika berpisah dari jasad. Selesai pembahasan tentang mati tidaknya ruh. Kan ruh teh jiwa kan? Kan berbeda apa sih kalau misalnya ruh itu kan sudah lepas. Pas itu kan begitu keluar. Tapi arwah di sini. Tapi sini mau tunduk terus uang mukar apa sih? Yang mana? Oh, judulnya iya, hal tamutun nufus. Apakah jiwa itu mati? Lalu di penjelasan berikutnya, lihat. Umpamanya ini, nuh arwah. Wa qad dalla ala dhalika al ahadith ad-dalah ala na'imil arwah wa azabiha ba'dal mufarqah. Itu ruh. Kemudian mautnya jiwa adalah berpisahnya jiwa itu dari badan. Oh gitu maksudnya. Dan keluar jiwa. Setelah jiwa mati jadi ruh gitu. Ah bolehlah. Jadi mautnya jiwa adalah ketika berpisah dari badan. Setelah mati disebut ruh. Taib jazakallah khairan wa jazakallah aidan. Itulah tentang matinya jiwa. Jiwa mati ketika berpisah dengan ruh, dengan jasad, dan setelah berpisah disebut ruh. Sekarang timbul masalah lain, di mana tempat ruh di alam barzah? Tadi kan dikembalikan si ruh itu ke jasadnya di alam barzah. Di mana tempat ruh itu? Disebutkan arwahul ibad fil barzah mutafawitah fi manaziliha. Wa qad istaqra'na an-nusus al-waridah fi dhalik fa afadatna at-taqsim at-tali. Ruh manusia di alam barzah itu tempatnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Kita telah menelaah nas-nas yang menjelaskan tentang hal itu. Dari hasil penelaahan itu lahir kesimpulan sebagai berikut, bahwa ruh itu ada beberapa tingkat. Pertama, arwahul anbiya, ruhnya para nabi. Wa hadhihi takunu fi khairil manazil fi a'la iliyin fi rafiqil a'la. Wa qad sami'at as-sayyidatu Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lahadhati hayati yaqul Allahumma ar-rafiqul a'la. Arwah-arwah para nabi berada pada tempat yang terbaik, di iliyin yang paling tinggi, di ar-rafiqul a'la. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah mendengar Rasulullah SAW di akhir hayatnya menyatakan, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, saya memilih ar-rafiqul a'la. Ucapan Rasulullah SAW itu sebagai jawaban dari pilihan yang Allah sodorkan kepada Rasulullah SAW. Apakah mau mati dengan menempati ar-rafiqul a'la saat itu, atau mau hidup beberapa lama lagi? Lalu Nabi SAW menjawab, ya Allah, saya memilih ar-rafiqul a'la, tempat kembalinya para nabi. Ini jelas dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Riqaq, bab man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Lihat juga Fathul Bari 11 halaman 357. Ini yang pertama, ruhnya para nabi dan sebaik-baik ruh. Kedua, ini juga terbaik kedua, arwahu syuhada, ruhnya para syuhada. Wa haula ahya inda rabbihim yurzaqun. Qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ruhnya para syuhada sebenarnya hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Surat Al-Imran 169. Pernah Masruq Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang ayat ini, dia menjawab, inna qad sa'alna an dhalik faqala arwahuhum fi azwafi tairin khadr laha qanadil mu'allaqah bil arsh tasrihu minal jannah haythu sya'a summa ta'awwa ila tilqal qanadil. Kata Mas'ud bin Abdullah bin Mas'ud, kami pun pernah bertanya hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, roh-roh mereka, roh-roh para syuhada, berada di azwafi tairin khadra, berada di perut, azwaf, jauf, di rusuk atau di perut burung-burung hijau. Lalu di sana ada konadil, ada lentera, lampu. Lampu yang tergantung di ars. Maka burung itu terbang ke sana kemari di surga sekehendaknya. Lalu setelah itu ta'awwa berkerumun mengerumuni konadil tadi, mengerumuni lampu-lampu yang tergantung di ars tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam dengan sanad yang sahih, terdapat dalam sanad dalam Sahih Muslim. Ini arwah syuhada. Wa hadhihi arwah ba'du syuhada la kullu syuhada. Li'anna minhum ma tuhbasu ruhuhu an dukhulil jannah lidainin 'alaihi. Kama fil Musnad an Abdullah bin Jahash anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallam ya rasulullah mali in qutiltu fi sabilillah qala al-jannah falamma walla qala illa ad-dayn sarani bihi jibril anifan. Yang tadi dijelaskan bahwa ruh orang yang mati syahid itu akan terbang menjelma bagaikan apa ruh bagaikan burung hijau terbang ke sana kemari sekehendak hatinya, itu sebagian para syuhada, tidak semua syuhada. Sebab di antara para syuhada ada yang terpenjara ruhnya dari masuk surga, terhalang disebabkan karena dia masih punya hutang. Di dalam Musnad dari Abdullah bin Jahash, seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, apa balasan untukku bila aku terbunuh di jalan Allah? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, surga. Ketika orang itu pergi, Rasul berkata lagi, kecuali hutang. Barusan Jibril datang kepadaku menyusulkan berita ini. Kata Syekh Muhammad Nasr al-Albani ketika mentaklik syarah akidah suhawiyah atau hawiyah, hadis ini termasuk hadis yang sahih. Ini ruh yang kedua, yaitu ruhnya para syuhada. Pertama ruh para anbiya, kedua adalah syuhada. Yang ketiga, arwahul mu'minin as-salihin takunu tuyuran tu'alliku syajaral jannah. Ketiga adalah ruhnya orang-orang mukmin yang saleh. Mereka akan menjadi burung-burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, innama nasmatul muslim tayrun yu'alliku fi syajaril jannah hatta yurji'a Allahu ila jasadi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguhnya ruh orang muslim akan berupa seekor burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai kelak Allah mengembalikan ruh itu ke jasadnya sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Al-Albani, hadis ini termasuk hadis yang sahih atau syarat Bukhari dan Muslim, makanya beliau masukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Kata mu'alif, wal farqu baina arwahil mu'minin wa arwahil syuhada, anna arwah syuhada fi hawasilil tairin khadra tasrihumun mutanaqqilah fi riyadul jannah wa ta'awwa ila qanadil muallaqatun fi muallaqatin fil arsy. Amma arwah al-mu'minin fa innaha fi azwafi tairin yu'alliku thamaral jannah wa la yantaqilu fi arja'iha. Wa kaunu arwahil mu'minin tairan yu'alliku syajaral jannah la yushkilu alaihi al-hadith al-akhir alladhi yarwihi Abu Hurairah an Rasul sallam wa fihi anna al-malaika taqbidu ruhal abdal mu'min ruhal abdil mu'min wa taraqqa bihi ila as-sama' fa taqulu al-malaika ma atyabu hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ard fa ya'tuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farhan min ahadikum bighaibihi yaqdimu alayhi fa yas'alunahu madha fa'ala fulan madha fa'ala fulan fa yaqulun du'uhu fa in da'awhu fa innahu kana fi ghammi ad-dunya fa yaqul qad mata amma atakum qalu dhahaba bihi ila ummihi al-hawiyah fa inna ruhal mu'min taltaqi bi arwahil mu'minina fil jannah. Tidak ada perbedaan antara ruh orang mukmin perbedaan antara ruh orang mukmin dan ruh para syuhada adalah bahwa ruhnya para syuhada akan bermenjelma sebagai burung hijau yang terbang ke sana kemari di taman-taman surga lalu bergelantungan di lampu-lampu yang bergantungan di arsy. Itu ruhnya para syuhada. Adapun ruhnya orang mukmin, maka mereka hanya berada di perut si burung dan bergantung di surga, tidak berpindah ke sana kemari di penjuru-penjuru surga, ke penjuru ke pelosok-pelosok surga. Jadi bedanya kalau orang yang mati syahid bisa jalan-jalan ke sana kemari pindah, kalau ruh orang mukmin diem saja. Tapi lumayan daripada enggak masuk. Adapun keadaan ruh orang mukmin yang dikatakan dalam hadis akan menjelma burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga, ini tidak muskil, tidak samar lagi. Dijelaskan oleh hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasul Sallam. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa para malaikat mencabut ruh seorang hamba mukmin lalu membawa naik ke langit. Lalu malaikat di langit itu berkata, betapa harumnya angin yang datang, ya datang kepadamu dari arah dunia. Maka lalu didatangkanlah ruh orang-orang mukmin tadi. Harum sekali. Maka mereka lebih gembira, sangat gembira. Lebih gembira dibandingkan apabila salah seorang kamu sudah bepergian, lalu pulang datang ke rumah. Kalau kita sudah nyabak, sudah musafir, capek apalagi membawa hasil, membawa oleh-oleh yang banyak, pulang ke keluarga itu senang, ingin segera sampai. Gitu. Orang mukmin ketika datang ke langit itu lebih gembira daripada itu. Lalu, ruh-ruh orang-orang mukmin itu bertanya kepada para malaikat, apa yang dilakukan oleh si fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan? Mempertanyakan kawan-kawannya di dunia. Kata para malaikat, tinggalkan dia. Karena sesungguhnya dia sekarang berada dalam kesedihan dunia. Dikatakan oleh seorang malaikat, oh dia sudah mati. Orang yang ditanyakan itu sudah mati. Qad mata. Amma atakum qalu dhahaba bihi ila ummihi al-hawiyah. Lalu kemana dia? Lalu dijawab, dia sudah pergi ke ibunya, yaitu Hawiyah. Di dalam surah apa? Al-Qari'. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, ibunya itu adalah Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa Hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang panas menyala-nyala. Disebut kenapa apa orang yang timbangan kebaikannya sedikit fa ummu hawiyah, maka ibunya itu Hawiyah, disebut ibunya karena umumnya manusia menjadikan ibu sebagai tempat berteduh, tempat berlindung, tempat menumpahkan segala macam keluhan. Nah, tempat orang yang amal kebaikannya sangat sedikit di Hawiyah sana, yaitu neraka yang panasnya menyala-nyala. Jadi orang itu dhahaba bihi ila ummihil Hawiyah. Dia sudah pergi ke ibunya, yaitu Hawiyah. Maksudnya tempat tinggal dia di Hawiyah sana. Waliyadu billah. Maka sungguhnya ruh orang mukmin itu akan bertemu dengan ruh-ruh orang-orang mukmin yang lainnya di surga. Ada yang kenal ketika ini, kening ketemu lagi di sini. Bisa begitu nanti. Ini adalah ruh yang keberapa? Ketiga ya. Sekarang yang keempat, nah kita na'udzubillah min dzalik, jangan termasuk ke dalam salah satu di antara keempat, apalagi kelima. Minimal kita ketiga, syukur bisa kedua, dan tidak mungkin yang pertama. Jangan ingin masuk golongan yang pertama. Ingin sekali, tapi tidak mungkin. Sesuailah dengan kualitas kita. Mungkin kedua? Mungkin, Allahu a'lam. Dan mungkin ketiga. Dan ya sudahlah. Sekarang keempat, arwahul usad, ruh orang-orang yang maksiat. Muslim mereka, tapi maksiat. Banyak dosa. Sabaqa an auradatin nusus allati tubayyinu ma yulaqihi al-usad min al-adab. Famin dhalik annalladhi yakdhibul kadhiba tablughul afaq yu'adzabu bikallubin min hadidin yudkhilu fi sidqihi hatta yablughu qafa walladhi nama an su'ani salatil maktuba yusdahu ra'suhu bisakhra wazannat wazzawani yu'adzabuna fi saqabin misla tanawur dayiqu ahla a'la wa asfaluhu wasi' dayiqun a'lahu wa asfaluhu wasi' tuqidun nar min tahtihi wal murabi yusabbihu fi bahrin min dammin wa 'ala syati mai yulaqimuhu hajar wa qad dzakarna al ahadits allati tatahaddats an adzabil ladzi lam yakun yastanzihu min baulihi wal ladzi yamshi bin namimah bainan nas wal ladzi ghalla min al ghanimah wa nahwa dzalik. Telah berlalu nas-nas atau penjelasan dari hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang maksiat akan mengalami azab, mengalami siksa. Di antaranya ada orang yang suka berdusta, dustanya sampai ke ufuk, sampai ke langit, nyebar, semua malaikat tahu dia itu pendusta. Dia diazab dengan azab dari kalub, dari besi, besi rantai dari besi, lalu dimasukkan ke mulutnya sampai tembus ke apa namanya ini teh? Kafar, tengkuknya. Dicabut, utuh lagi. Masukin lagi, menjerit, cabut, utuh lagi. Begitu, sampai hari kiamat. Ini di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, orang yang tidur dari sholat yang diwajibkan. Dia berilmu, faham Al-Quran, sunnah, tapi tidak diamalkan. Dia meninggalkan sholat yang difardukan. Orang seperti itu akan digejret dengan di apa? Ditimpa dengan batu besar kepalanya. ditimpa, truk, hancur, si batunya menggelinding, diambil lagi oleh orang yang menimpa itu. Pas kembali lagi, sudah utuh lagi si wajahnya, si kepalanya. Timpa lagi, pejet lagi, menggelinding lagi, batu diambil lagi. Pas kembali lagi, sudah utuh. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Waliyatu billah. Ini adalah orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Lalu, para pezina laki-laki dan perempuan diazab di satu lubang yang berbentuk kerucut atau menara, puncaknya sempit dan dasarnya luas, lalu di bawahnya itu dinyalakan api neraka. Itu untuk para pezina, ruh orang-orang yang berzina demikian. Wal'iyadu billah. Juga para pemakan riba, mereka berenang-renang di lautan darah. Di pinggir kali ada orang yang melemparinya dengan batu. Itu terus berlaku sampai hari kiamat. Begitu lemparan batu itu kena, kenanya di mulutnya. Kebayang, lemparannya bukan sembarang ngelempar seperti kita. Kalau kita bisa gak kena. Itu tepat di mulut, tepat. Dan dengan keras. Terus sampai hari kiamat. Ini sudah kita jelaskan hadis ini sesuai diriwayat Imam Al-Bukhari. Kita pun telah menjelaskan hadis-hadis yang membicarakan tentang azab yang menimpa orang-orang yang tidak pernah bersuci atau yang tidak bersuci dari kencingnya. Kencing di mana aja di jalan. Setelah beres digibrig-gibrig, sudah selesai. Tidak dibasuh, tidak bersuci. Apalagi di pinggir jalan. Itu orang seperti ini akan diazab di alam kuburnya. Juga orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah. Namimah itu dengan mengadu domba orang-orang, diadu domba yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, yang tadinya erat menjadi renggang, yang tadinya berkawan menjadi bertengkar. Itu namimah. Juga dijelaskan orang yang khianat mencuri ghanimah tanpa menyetorkannya kepada pimpinan. Dan yang sejenisnya itu adalah orang-orang maksiat. Ruhnya demikian di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik, kita harus berlindung kepada Allah dari golongan yang keempat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan keempat. Inginnya yang kedua. Minimal ketiga. Gak mau keempat. Terlebih yang kelima, aduh, baid. Amit-amit. Kelima ini arwahul kuffar. Ruhnya orang-orang kafir. La'anahumullah. Di dalam hadis Abu Hurairah, diriwayat Imam An-Nasa'i, setelah menjelaskan tentang keadaan orang mukmin sampai ruh orang mukmin di surga, lalu Rasul SAW menjelaskan keadaan orang kafir dan kengerian yang mereka alami. Setelah itu disebut wa ba'da an tuqbada ruhuhu, setelah ruhnya dicabut, dijelaskan takhruju minhu ka antanirihin hatta ya'tu mestinya bihi babal ard fa yaquluna ma atsnana hadhihi rih hatta ya'tu bihi arwahul kufar. Dijelaskan dalam hadis itu, dari ruh orang kafir itu keluar angin yang sangat bau, sampai juga datang ke pintu bumi, ke pintu bumi. Lalu dalam hadis ada ke pintu langit, mungkin ini salah cetak kan? Mereka para malaikat penjaga langit berkata, alangkah baunya angin ini, sampai didatangkan ternyata ruh orang-orang kafir. Ini diriwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i Kitabul Janaiz, bab ma yula ma yulqil mu'minu minal karamah inda khurujin nafsih. Ini semua menunjukkan bahwa ruh manusia di alam barzakh ini berbeda-beda keadaannya sesuai dengan amalnya. Seperti itu pula kelak di akhirat, berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Yang kesimpulannya ada 5 kelompok. Pertama adalah ruhnya para nabi, dan ini kita tidak mungkin mencapainya. Kedua, ruhnya para syuhada, kita mungkin dan sangat ingin mencapainya, dan insya Allah harus berusaha untuk mencapainya. Ketiga, ruh orang-orang mukmin, minimal inilah lumayan. Yang keempat, ruh orang-orang yang maksiat wal iyadu billah, dan yang terakhir ruhnya orang-orang kafir. Itulah penjelasan tentang masalah keadaan ruh di alam barzah. Insyaallah nanti akan kita bahas tentang satu muskil, satu kesamaran yang mungkin selama ini memenuhi otak sebagian kaum muslimin, mungkin termasuk kita. Sebab tadi dijelaskan bahwa ruh itu setelah dari langit dikembalikan ke badan lalu ditanya. Setelah itu orang mukmin mengalami nikmat, orang kafir mengalami azab ruhnya itu. Tapi tadi dijelaskan bahwa ruh orang mukmin selama di alam barzah sebelum hari kiamat bergelantungan di surga. Seperti dua hal yang tidak bertentangan tapi menggambarkan satu hal dalam dua keadaan yang berbeda dalam waktu yang sama. Gitu ya. Kan dua-duanya tadi dijelaskan di alam barzah. Di alam barzah itu menurut satu hadis, orang itu di alam kubur mendapatkan nikmat angin surga dan seterusnya. Tapi di hadis lain dijelaskan itu bergelantungan di pohon-pohon surga. Bagaimana dua hal ini bisa bertentangan? Insyaallah nanti ada jawabannya dari para ulama berdasarkan kajian terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Insyaallah besok ba'dal asar kita akan bahas ini. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita tadi sudah membahas kemarin tentang beberapa kelompok ruh di alam barzah yang kesimpulannya ada 5 golongan. Pertama, ruhnya para nabi. Kedua, ruh para syuhada. Ketiga, ruh orang-orang mukmin. Keempat, ruh orang-orang yang maksiat. Dan yang kelima, ruhnya orang-orang kafir. Kini kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yang akan membahas tentang jawaban terhadap masalah yang dianggap muskil. Qad yuqalu siqna minan nusus ma yadullu ala annal arwah tu'adu ilal abdan thumma tus'al wa ba'da dhalik yuna'amul mu'min wa yu'adzabul kafir fa kaifa taqulu ba'da dhalik inna nismal mu'minina fil jannah wa nismal kuffar fil nar. Telah dijelaskan dalam nas-nas terdahulu bahwa ruh-ruh itu dikembalikan ke badannya masing-masing. Lalu ditanya, Setelah itu orang-orang mukmin merasakan nikmat dan orang kafir merasakan azab. Lalu bagaimana kalian mengatakan setelah itu bahwa ruh orang mukmin di surga yaitu berupa burung-burung yang berterbangan di taman-taman surga, sedangkan ruh orang kafir di neraka? Terhadap syubhat atau iskal seperti ini, ada beberapa upaya dari para ulama untuk mendudukannya, sekalipun di antara mereka ada yang menuduhkan hadis-hadis tersebut secara salah. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah, dia berusaha membaikkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ruh dikembalikan ke badan di kuburnya masing-masing, padahal yang sebenarnya tidaklah demikian, kata mu'alif. Fa'innama dha'afahu Ibnu Hazm wa huwa hadithu Zadan al-Bara hadithun sahih. وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح إلى البدن كما يقول ابن تيمية. Sesungguhnya hadis yang ditaifkan oleh Ibn Hazm merupakan hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib, bahkan banyak lagi hadis-hadis lain yang sahih bahkan mutawatir yang menunjukkan kembalinya ruh ke badan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Untuk menyatukan, mendamaikan atau menyelaraskan makna hadis-hadis tadi, maka Ibn Taymiyyah berkata, warwahul mu'minina fil jannah wa in kanat ma dzalika qad tu'adu ila al badan kama annaha qad takunu fil badan wa ya'ruju biha ila as-sama' kama fi halin naum amma kaunuha fil jannah fa fihi ahadith amma wa qad nassa 'ala dhalika Ahmad wa ghayruhu min al-ulama wa ihtajju bil ahadith al-ma'thura al-amma wa ahadith khassa fi an-naum wa ghayrihi. ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن هشام وغيره والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة ومقعده من النار لو كان كافرا قال ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدأ وتجعل نسمته في نسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة وفي لفظ ثم يعاد جسده ila ma budi'a minhu. Kata Ibn Taymiyyah, arwah atau ruh-ruh jam orang-orang mukmin berada di surga, sekalipun bersamaan dengan itu dia dikembalikan ke badan, sebagaimana bahwa ruh itu berada di badan lalu naik ke langit sebagaimana dalam keadaan tidur. Badannya tidur, ruhnya naik ke langit. Tapi masih ada keterikatan. Adapun bahwa ruh itu berada di surga, tentang hal ini ada hadis-hadis yang umum. Dan ini pun telah dinyatakan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis maksur yang umum dan juga hadis-hadis yang khas tentang tidur dan yang lainnya. Lalu sebagian ulama menjelaskan hadis-hadis yang telah kami terangkan pada masa yang lalu, bahkan juga mencatatkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan yang juga di dalamnya menjelaskan bahwa orang mukmin melihat Setelah ditanya dan bisa menjawab, melihat tempat duduknya di surga. Dan juga melihat tempat duduknya di neraka kalau dia kafir. Lalu dikatakan, kemudian diluaskan di kuburannya seluas 70 hasta. Diterangi di kuburnya dan dikembalikan ke jasadnya sebagaimana semula. Lalu ruhnya itu dianggap sebagai ruh-ruh yang baik, berupa burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Dalam lafaz lain, berupa burung yang bergelantungan di tempat surga. Artinya sama tapi lafadnya berbeda. Kalau yang pertama, hiya tayrun tu'alliku fi syajaril jannah. Kalau yang kedua, huwa tayrun yu'alliku fi syajaril jannah. Maknanya sama. Satu mu'annas, satu mudzakkar. Dalam lafad lain, lalu dikembalikan ke jasadnya seperti semula. Itu dijelaskan oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa Juz 5 halaman 448. Masih kata beliau, farruh kama yadullu alaihi alhadis tu'adu ila jasad ba'da rihlah ila sama thumma tus'alu thumma takunu tayran yu'alliku syajara jannah ila ayyub asal ibad wa ma'a qawniha fil jannah fa innahu yabqa laha tu'alliku bil jasad. Ruh sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis dikembalikan ke jasad setelah mengadakan perjalanan ke langit lalu di